tahun kemarin. Ku teringat ku menunggumu, bidadari belahan jiwaku. Entah berapa lama, satu jam menanti. Ku teman kencan pertama, hilang tak bertepi di anganku. Melangkah pergi berteman sepi. Pergi berteman sepi.